Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap hamba dalam perjalanannya, dalam azmnya, tekad dirinya untuk mendapat ridha Allah, tentu banyak menghadapi cobaan, banyak mendapati gangguan yang semua itu bisa menghalangi keistiqomahan dia. Halangan dan rintangan yang mengganggu perjalanannya mencari ridha Allah, perjalanannya untuk akhiratnya. Terlebih di waktu semakin maraknya syahwat dengan berbagai macam bentuk dan rupa, semakin dahsyatnya syubhat dengan berbagai warnanya, semakin lebih berat terasa fitnah itu ketika justru yang terjerumus di dalamnya orang-orang yang selama ini dikenal, diketahui sebagai pihak yang istiqamah, sebagai orang yang gigih dalam ketaatannya, wal ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanyalah orang-orang yang Allah selamatkan, Allah kehendaki keselamatan baginya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang hamba, jika yang paling dia pentingkan adalah mengetahui dengan mempelajari ilmu agar dia faham apa yang Allah kehendaki darinya, sehingga dia tahu apa yang dicintai Allah untuk dia jaga, apa yang dibenci untuk dia tinggalkan, maka segala rintangan dan kendala yang menghadang akan terasa ringan baginya, dan itu merupakan buah daripada ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah min fadli. Salah satu buah terpenting dari ilmu syar'i adalah membuahkan as-shalah, kesolehan. Dengannya seorang hamba menjadi orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Orang yang soleh dikategorikan oleh ulama sebagai orang yang menjaga dan menunaikan dengan baik hak-hak Allah. Dia pula menjaga dan menunaikan hak-hak orang lain selain dirinya, siapapun itu, orang tuanya, istri, anak, tetangga, dan yang lainnya. Dialah orang yang soleh, menunaikan hak Allah, menunaikan hak orang lain. Untuk tahu hak Allah, mengerti tauhid dan penyempurnanya apa saja dan dalil sebagai dasarnya, orang butuh ilmu agar dia bisa jaga hak orang lain. Pun demikian, apa saja yang harus dia tunaikan, dia juga butuh ilmu. Mengerti ayat dan hadis, sunnah. Oleh karena itu, ilmu ini membuahkan kesolehan, sehingga hamba mengerti mana yang Allah cintai untuk dia amalkan, mendekatkan dirinya pada Allah. Mana yang Allah murkai, Allah benci, untuk dia jauhi dan dia tinggalkan. Buah yang dinanti dan yang ada dari ilmu nafi'. Tentunya setiap perintah syariat kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ma amarallah bi amr illa wali syaitani fihi naz'atan atau nazghatan la yubali bi ayyihima dhafir. Tiap perintah Allah, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti di situ syaitan punya peran, punya andil. Imma itu dengan ifrat atau dengan tafrid, dengan hulu atau dengan jafa, berlebihan atau justru mengurang-urangi, bermalas-malasan. Dan syaitan tidak peduli mana dari keduanya yang dia berhasil. Dia cukup puas kalau yang ini berhasil dia tipu dengan berlebihan dalam memahami dan menjalankan syariat Allah. Puas kalau yang itu berhasil dia tipu dengan taksir, mengurangi dengan bermalas-malasan, lalai, dari apa yang Allah perintah atau Rasul ajarkan. Dia gak peduli, yang penting salah satu ini berhasil. Syaitan tentunya tahu dan dia jeli, sebagaimana Rasulullah sebutkan, yajri ala ibni Adam majrad dam. Dia mengalir pada diri Bani Adam bersama dengan sirkulasi darahnya, sehingga tahu dia yang ini cenderung malas, hamba yang ini cenderung ke arah futur, cenderung mengurangi, lambat dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Maka dibukakan untuknya pintu-pintu roja wa tamanni. Banyak berharap, banyak berangan-angan, nanti saja, gampang. Allah Maha Pemurah, rahmat Allah luas, untuk semakin mempermudah dan memperbanyak kelalaiannya. Atau yang lain, kalau dia dapati hamba yang ini punya semangat, potensi besar, giat, gigih dalam kebaikan, dalam ibadah, dibuka pintu baginya bahwa yang semacam ini gak cukup bagimu, semangatmu semestinya bisa lebih dari ini, kamu bisa meraih yang melampaui ini. Maka terseret untuk melakukan hal-hal yang di luar batas syariat, ekstrim, memaksakan diri berlebihan dalam amal ibadahnya. Timbullah rohbaniyah, seakan demi akhiratnya, terkesan syaitan kesankan kalau itu semakin beragama, semakin mengerti agama, maka orang harus semakin jauh dari dunianya, tidak boleh makan makanan yang nikmat-nikmat, daging atau semisalnya, tidak boleh menikah, harus jauh dari wanita yang hanya syahwat, melalaikan akhirat dan seterusnya, tidak boleh tidur semalam suntuk untuk ibadah dan ibadah, puasa terus menerus dan yang lain-lainnya. Maka demikian dia over di dalam pendekatan dirinya dan ibadahnya kepada Allah. Betapa banyak manusia yang terseret ke lembah itu. Tidak ada yang menyelamatkan orang dari tipuan dan bisikan syaitan kecuali taufik dari Allah, kemudian ilmun rasikh, ilmu yang benar-benar bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut seseorang kepada Allah, mengerti dengan benar manhaj salaf, manhaj para sahabat, seperti apa mereka generasi yang terbaik di umat ini, mengingatkan kita terhadap apa yang Imam Syafi'i rahimahullah pernah katakan, laisal ilmu ma hufidh, al ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang engkau hafal, ilmu itu bukan yang engkau ketahui, ilmu itu bukan yang engkau catat, engkau baca, engkau dengar. Ilmu itu bukan lamanya engkau belajar, kepada siapa engkau belajar, di mana engkau belajar. Bukan itu hakikat ilmu. Kemudian kamu banggakan, aku belajar di sini, di situ, aku muridnya fulan, sekian lama aku belajar. Bukan. Yang namanya hakikat ilmu, kata Imam Syafi'i, adalah yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagimu, ilmu itu memberimu kesolehan, menjadikanmu semakin soleh, menambah rasa takutmu kepada Allah, rasa malu kepada Allah, semakin kamu taat kepada Allah, kepada Rasulnya, semakin kamu mengerti apa yang Allah kehendaki dalam nusus Quran, apa yang Rasulullah kehendaki dalam nusus sunnah. Itu ilmu. Wallahul musta'an. Di Sahih Muslim dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallam beliau bersabda, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Tidak akan masuk neraka seseorang yang dalam kalbunya masih ada sebiji sawi kecil dari imannya, masih ada. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya. Sebagaimana tidak akan masuk surga, waliyadzubillah, seseorang yang dalam kalbunya masih ada sebiji sawi dari kesombongan, batarul haq, wa ghamtun nas, dia tolak kebenaran, wa ghamtun nas, dia rendahkan orang lain, merasa dirinya lebih dari yang selainnya, dari saudara-saudaranya. Dari situ kita perlu tahu beberapa sebab kelalaian manusia dan sebab kelalaian tentunya sangat banyak, tapi dari beberapa yang cukup parah dan sering mengantarkan orangnya untuk menolak al-haq, menolak untuk tunduk kepada kebenaran, tidak mau mencintai al-haq, memprioritaskannya dari yang lain, yang tentunya juga karenanya berarti dia gak akan mau mencintai, membela ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran. Tidak akan dia perjuangkan, tidak akan dia bela. Sekaligus tentunya dampak dari itu, sebab menimbulkan padanya, sebab yang karenanya dia akhirnya mengikuti yang batil. Tidak hanya mengikuti, bahkan dia pun membela dan memperjuangkan yang batil. Dan menyenangi ahlul batil dengan berbagai macam bentuk mereka. Itu yang dia bela, itu yang dia perjuangkan, dia senangi. Makanya para ulama sebutkan tipe orang seperti ini, wal'iyadu billah, lebih buruk dari Yahud. Jadi orang-orang Yahudi, bangsa yang dilaknat Allah, Yahudi, bangsa yang dimurkai Allah, itu pun sudah sangat buruk. Tetapi yang Allah sebutkan kepada kita, mereka kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu, tidak saling bernahi mungkar. Artinya orang-orang Yahudi itu sudah dicela, dilaknat, dimurkai Allah pada batas karena mereka diam dari kemungkaran, diam dari kebatilan, tidak dia bantah, tidak dia tahdzir, tidak dia nasihati. Ahlul haq, para rasul, para nabi yang Allah utus pada mereka dan mukminin yang bersamanya, tidak dia bela, tidak dia cintai. Itu sudah sangat Allah cela. Ini melebihi Yahudi dalam masalah ini. Bukan saja dia diam, malah membela kebatilan. Dia perjuangkan kebatilan itu dengan memberi kaidah-kaidah, dengan membelok-belokkan nusus, wahyu, dalil Quran dan sunnah, bagaimana dipaksa untuk membenarkan mereka. Ini lebih buruk dari Yahudi, wal'iyadzu billah. Maka tertuntut kita semua untuk tahu apa sebab yang membuat seorang itu ghaflah, lalai, entah itu dengan sadar atau tidak, lalai, entah itu lama atau sebentar, entah itu sedikit atau banyak, dia terpreset dalam kelalaian yang membuatnya menolak dakwatul haq, tidak mau mencintai dan membela ahlul haq, tidak mau membenci kebatilan dan membenci orang-orangnya. Para a'immah, para imam kita rahimahumullah menyebutkan, jika dirimu na'udzubillah dalam posisi seperti itu, kamu tahu kebenaran sedang dimusuhi. Kebenaran al-haq, manhaj yang hak, sedang diperangi dari berbagai sisi dengan berbagai makar dan manuver ahlul batil. Kamu diam, tidak ada pembelaan darimu kepada ahlul haq, tidak ada pembelaan kesedihan untuk ahlul haq. Tidak kamu bela kebenaran itu, tidak kamu bantah kebatilan itu, tidak kamu bantah syubhat-syubhat mereka, tidak kamu benci merekanya ahlul batil. Kamu dalam posisi seperti itu, fa anta mayyit, mayyitul qalb, termasuk orang yang mati kalbumu, mati hatimu, walaupun engkau masih bernafas. Dan itu ulama sebutkan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda intikasul qulub, berbaliknya kalbu, berbalik sudah, sehingga tidak lagi mencintai yang ma'ruf, tidak lagi membenci yang mungkar. Kalau sudah seperti itu, maka bencana dan malapetaka kehancuran yang akan menimpa seorang hamba. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang pertama yang menyeret seorang kepada kelalaian adalah lemahnya pengetahuan atau ilmu seorang hamba terhadap al-haq, atau yang kedua adalah tidak cocok, tidak sesuai dirinya, dalam hal ini kalbunya, untuk menjadi wadah dan tempat bagi al-haq. Keadaan seperti itu seperti tanah yang keras, tandus, tidak mungkin diharap bisa menyerap air, maka otomatis pula tidak bisa diharapkan tumbuh di atasnya tanaman dengan subur. Kalbu ketika itu keras, tidak akan cocok untuk menjadi wadah bagi al-haq. Tidak akan bisa menyerap ilmu, nasihat, seberapa banyak pun itu disampaikan pada dirinya. Seberapa jelas perkara itu ada di hadapannya, terkadang bahkan seperti matahari di siang bolong, tetap saja baginya itu sebagai kegelapan, masih saja dia mendebat dan mempermasalahkan. Karena memang hatinya keras, tidak cocok untuk tempat bagi al-haq. Dalam Yunus Allah sebutkan di ayat 96 dan 97, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sungguh orang-orang yang telah Allah tentukan bagi mereka azab, siksaan, hukum dari Allah bagi mereka, tidak akan mereka beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzab al alim. Kalaupun datang kepadanya setiap ayat, tiap ada bukti seberapapun banyaknya, tetap enggak akan beriman sampai dia menyaksikan langsung azab yang begitu pedih. Oleh karena itu, beda orang yang hatinya bersih, subur, fitrahnya suci, Allah jaga, satu dalil cukup baginya. Sudah cukup. Ada bukti, yakfi. Satu. Tapi jika kotor itu kalbu, bahkan mengeras, ratusan atau bahkan ribuan bukti pun gak akan cukup baginya. Semua dia takwil-takwilkan, semua dia bantah-bantahi. Iya tapi kan begitu, ini kan begitu, ini kan begitu. Gak cukup untuk membuat dia tunduk, menerima, faham, mengikuti al-haq, tobat, rujuk, gak cukup baginya. Walau ja'athum kullu ayah hatta yarawul adzab al-alim la yu'minun. Maka yang semacam ini ilmu pun tidak akan berguna baginya. Kerasnya kalbu ditambah memang lemahnya ilmu yang ada pada dirinya, dhaif fil ilm. Makanya termasuk orang yang celaka, terlebih di zaman fitnah seperti ini, adalah yang semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari ulama dan majlis para ulama. Oh, subhanallah, taufik hanya Allah yang tentukan. Bagaimana orang-orang yang Allah tentukan justru di zaman fitnah, justru di saat-saat butuh-butuhnya dia itu bimbingan para ulama, masyayikh, kibar, justru saat itu dia malah menjauh, dijauhkan. Justru di saat dia harus semakin dekat, semakin lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak minta bimbingan, fatwa. Dulu sebelum fitnah itu ada, mungkin kamu dapati mereka tipe orang yang sering dan menyebut-nyebut, membangga-banggakan Syekh fulan, alim fulan, imam begini, begitu. Terjadi fitnah dan dia tercebur di dalamnya, Justru hampir, dan boleh dikata bukan hampir, tidak ada hubungan sama sekali. Kalau dia mendapat taufik dari Allah, bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil untuk dia tanya, bisa via telepon, atau paling tidaknya kalau Allah beri rizki dia umroh dan sering dari mereka umroh atau haji, punya peluang kesempatan besar bertemu dengan para masyayikh kibar yang masih Allah beri umur, masih Allah beri usia mereka di saat usia-usia yang senja, hafizahumullah, untuk tanya seperti apa fitnah ini, bagaimana bimbinganmu, apa yang kau nasihatkan untuk kami, kan semestinya begitu. Tapi lihat taufik, kalau Allah tidak berikan taufiknya, justru saat itu dia menjauh dan semakin jauh, dhaif, lemah dan keras hatinya. Maka la tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan kamu bersedih terhadap orang-orang seperti ini, jangan kamu tersibukkan oleh orang-orang yang seperti ini, akan melalaikan kamu dari tugas pentingmu, dari amanat yang jauh lebih berharga, mengurusi dakwah, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, ikhwah kita yang masih perlu tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya. Jauh lebih berharga. Sebab yang ketiga, adalah adanya hasad dan hiqad, iri dengki yang menguasai dirinya, dan sebab itu pula yang membuat iblis la'natullahi alaih enggan untuk tunduk kepada perintah Allah. Ketika diperintah sujud kepada Adam alaihi salam, karena hasad, merasa dirinya lebih mulia, diciptakan dari api, bagaimana harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Hasad, kenapa Allah beri kenikmatan itu kepada orang lain, tidak kepada dirinya? Dan kenikmatan itu jangan dibayangkan hanya kenikmatan materi. Naam, itu termasuk kenikmatan, tapi tidak hanya itu. Fulan kaya, fulan banyak hartanya. Ada pula itu kenikmatan-kenikmatan yang tidak tampak. Fulan Allah berikan padanya ilmu yang itu tidak ada pada kita. Fulan dijadikan lebih faham, lebih mengerti dari kita. Kenikmatan. Kenikmatan diniyah yang bahkan jauh lebih berharga dari materi. Fulan lebih istiqomah, fulan lebih dicintai, lebih disenangi. Dan itu taufik Allah berikan pada hambanya, sehingga Allah letakkan qabul baginya fil ard, diterima, disanjung, dicintai. Ini semua bisa menimbulkan hasad, iri dengki, wal'iyadzu billah, pada diri manusia. Sebab ini pula yang menjadi pemicu pada seseorang untuk menginginkan kedudukan, kepemimpinan. Sekali lagi, jangan dianggap hanya kepemimpinan duniawi, ingin jabatan, ingin posisi, menginginkan kursi. Bukan hanya itu, tetapi kepemimpinan diniyah, riasah diniyah, kepemimpinan agama. Artinya dia berharap dan berambisi untuk menjadi orang nomor satu, semua merujuk pada dirinya, apa-apa keputusan atau ini mengkerucut padanya, mata tertuju padanya, telunjuk mengarah kepadanya, semua fulan dan fulan. Itu ke dudukan kepemimpinan, dia yang didengar, dia yang dijadikan patokan dan rujukan. Ketika orang menginginkan itu, dan itu tentunya perusak niat, perusak keikhlasan kepada Allah, ingin dia yang menentukan dan mengatur segalanya, jika itu ada pada dirinya, itu yang membuat dia hasad dan memusuhi orang lain melampaui batas. Kalau sudah dia menginginkan itu, syaitan tidak akan tinggal diam, pasti akan menjerumuskan dia untuk berani memusuhi orang walaupun dengan kedustaan, walaupun dengan mengada-ngada, fulan berkata begini, fulan melakukan itu, padahal dia gak punya bukti, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima oleh uqala, orang-orang yang berakal. Tidak ada buktinya. Itu pula yang membuat dirinya berani menuduh, menuding, juga sekali lagi tanpa bukti, tanpa burhan, bahkan sampai pada tingkatan orangnya akan berani untuk qadzf, sudah menyangkut kehormatan seorang mukmin, bahwa fulan melakukan zina, fulan melakukan liwat, tanpa bukti yang bisa dia pertanggungjawabkan. Hasad dan ambisi dengan kedudukan diniyah, kekuasaan diniyah tadi, kepemimpinan diniyah tadi. Dan itu pasti Oleh karena itu, para ulama kita rahimahumullah mengkategorikan tuduhan kepada orang lain abriya, orang yang bersih, artinya bersih dari tuduhan yang kita tahu fulan ahlul khair, yang kita tahu fulan ahlul haq, dia orang yang istiqomah, dia yang kita tahu baik sirahnya, baik tindak tanduknya, enggak ada sesuatu yang tercela padanya. Orang seperti ini kemudian dituduh dengan hizbiyah, dituduh dengan hawa nafsu atau kebid'ahan atau gelar-gelar yang semisalnya Farorij, Su'afiqah dan yang lainnya. Ini merupakan metode dan cara-cara ahlul bid'ah. Nuduh tanpa bisa punya bukti. Dan tidak demikian contoh dari a'immah dan para ulama Islam. Bahkan Quranul Karim juga tidak demikian mengajarkan kepada kita. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu punya bukti silahkan tunjukkan, kalau kamu jujur. Ini buktinya. Otentik, suara fulan, ini rekamannya. Tulisan fulan, ini buktinya. Adapun asal tuduh, asal lempar demikian, itu cara-cara ahlul batil. Intinya barakallahu fikum, orang ketika ambisi dengan kepemimpinan, kepemimpinan diniyah, itu yang dia harap, menjadi orang yang nomor satu, dan itu yang membuat dia akan berusaha menjatuhkan yang dia anggap lawan-lawan tandingnya, yang akan menyaingi dia di posisi itu. Maka kemudian dia cela, maunya agar orang nerima apa adanya segala tuduhan yang keluar dari lisannya. Fulan begitu, fulan begitu. Ima itu bisa dengan terang-terangan, langsung dengan kalimat-kalimat tajam dibidikkan padanya, atau kalau dia tidak berani, dan banyak dari mereka tidak berani seperti itu, pengecut, dia lakukan dengan cara-cara yang samar. Intinya untuk menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan seorang muslim atau seorang alim, bahkan dengan sindiran-sindiran dan kalimat-kalimat kinayah. Fulan sudah tua, fulan sakit-sakitan, fulan banyak dipengaruhi oleh kanan kirinya, fulan enggak secara langsung, fulan begini, belum berani. Karena akan ketahuan belangnya dan mungkin akan langsung ditinggalkan oleh umat dari awal kalau sudah seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang kelima adalah syahwat dan harta benda. orang-orang yang dhi'afun nufus, lemah jiwanya seperti ini, dibisikkan oleh syaitan pada dirinya, kalau dia taat, kalau dia tetap berpegang teguh dengan kebenaran, istiqomah di atasnya, membela ahlul haq, membenci kebatilan dan ahlul batin, akan berefek kepada penghasilannya. Syaitan bisikkan, nanti penghasilanmu begini, nanti akan sulit, nanti akan kamu ditinggalkan orang, nanti akan berkurang income-mu, nanti kamu akan sulit ini itu, jabatanmu ini itumu. Dari itu semua, tidak sedikit dari mereka memilih untuk melepas ikatannya dengan ahlul haq, memilih menjauh dan berpisah dari ahlul haq, takut terhadap dunia yang ada padanya. Atau sebaliknya, syahwat atau harta membuat dia lemah, dan memang dia orang yang lemah jiwanya, lemah termakan iming-iming dari ahlul batil, diiming-imingi, kalau kamu bersama kami, kalau kamu bela kami, kalau ini akan kami beri kamu ini dan itu. Tidak sedikit dari mereka yang awalnya bahkan bersama ahlul haq, tetapi ushturiyat zimamuhum, dibeli sikapnya, dibeli manhajnya, dia jadikan itu dagangan, bisa dijual belikan tergantung kepada siapa pihak yang menginginkan dirinya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, kalau melihat dulu musyrikin Quraisy, untuk menghalangi orang agar tidak beriman dan mengikuti Rasulullah SAW, mereka sampaikan misalnya, kalau kamu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu mengharamkan zina loh, kamu gak akan bisa berzina. Muhammad itu melarang fawahish, perbuatan keji, ini itu, khomer dan lain sebagainya. Orang-orang yang lemah jiwanya dan ada kecanduan kepada yang haram-haram semacam itu, terhalang untuk beriman dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan tentang kisahnya A'sya, seorang penyair, dikesankan dan digambarkan padanya, kamu gak akan bebas, kamu akan dilarang ini, dilarang itu. Mereka itu segala macam gak boleh, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit begini. Terhalang untuk beriman karena syahwatnya, khawatir tidak bisa dia lampiaskan. Takut dari harta benda. Dan betapa banyaknya orang seperti ini. yang sikapnya ditentukan oleh dunia. Sikap dan manhajnya ditentukan oleh syahwatnya. Mana yang menguntungkan bagi dirinya, mana yang lebih aman baginya, lebih safe untuk penghasilannya, untuk kehidupannya, maka itu yang dia ikuti. Gak peduli kalaupun itu yang batil, tapi bagi dia aman dalam tanda kutip dunianya, syahwatnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Sebab yang keenam adalah kecintaan seseorang terhadap orang-orang dekatnya. Kecintaan kepada anak istri, dan itu semula memang hub tabii, normal orang cinta anak, cinta istrinya semula. Atau karena kedekatan dan kecintaannya kepada kerabatnya, keluarga atau keluarga besarnya, pamannya, bibinya, kakek, nenek dia, dan yang semisalnya, semua mereka. Di mana dia menghitung, kalau dia mengikuti al-haq, kalau dia bela, dia perjuangkan ahlul haq, tapi dia cintai, maka konsekuensinya dia tentunya akan berbeda dengan kaumnya tadi, keluarganya, sukunya, siapa saja mereka. Karena berbeda tentu akan dikucilkan, tidak disenangi, dimusuhi oleh mereka, dibenci. Itu yang membuat dirinya berpikir kembali, sehingga lebih mengutamakan keluarganya ketimbang al-haq. Dia lebih memilih untuk melepas kebenaran yang selama ini dia pertahankan agar tetap diterima di tengah keluarganya, agar tetap disanjung, dicintai oleh orang-orang dekatnya. Wahakadha. Sebab yang banyak menjadikan orang-orang semacam ini tetap memilih bersama sukunya, tidak siap untuk berpisah dari mereka, lalai bahwa penentu segalanya adalah Allah, lalai bahwa yang memberi rizki hanyalah Allah, bahkan hidup dan matinya di tangan Allah. Tapi manusia begitulah, lemahnya iman dan kecintaannya kepada suku dan keluarganya, dan tadi resiko dia tidak siap berpisah, dan mungkin tidak hanya berpisah, bermusuhan, dia akan dikeluarkan dan dibenci oleh orang-orang dekatnya, dia gak siap, lalai, sehingga dia lepas kebenaran itu. Bahkan tidak jarang untuk lebih meyakinkan keluarganya atau orang sukunya, keluar darinya statement-statement negatif yang menyerang dan memusuhi al-haq, wal'iyadzu billah. Sebab yang keenam, sebab yang ketujuh berkaitan dengan yang keenam, bahwa digambarkan oleh syaitan dari kalangan jin maupun manusia, bahwa dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mengamalkan sunnah beliau, dengan mengamalkan ajaran salaf, kembali kepada para sahabat dan tabi'in, beragama dengan contoh dan toladan dari mereka, disimpulkan oleh syaitan dan dihembuskan ke dalam sanubarinya, bahwa berarti dengan itu kamu menghina leluhurmu, dengan itu berarti kamu membenci pendahulu-pendahulumu, orang-orang yang kamu hormati, orang-orang yang kamu cintai, tokoh-tokoh di masyarakatmu, berarti kamu menyalahkan mereka, berarti kamu menganggap mereka bodoh, berarti kamu menganggap mereka salah, berarti kamu demikian, digambarkan oleh syaitan kepada mereka. Dari situ dhi'afun nufus, kembali orang-orang yang lemah jiwanya tidak siap menghadapi itu, dia lebih mempertahankan karena cintanya kepada leluhurnya, kecintaannya kepada tokoh-tokoh yang ada di keluarganya kah atau itu masyarakatnya, sehingga dia lebih memilih untuk tetap bersama mereka dengan kebatilan mereka, dan itu yang membuat Abu Thalib, paman Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, mati lebih memilih agama leluhurnya, tidak mau beriman kepada Rasul, padahal sudah Rasul ingatkan, dan kita tahu dalam sirah, paman, ucapkan la ilaha illallah, akan aku bela nanti engkau di hadapan Allah. Di situ ada Abu Jahal, ada Umayyah ibnu Khalaf, syaitan dari manusia membisikkan padanya, nah, Abu Thalib, sekarang kamu mau nuruti ponakanmu, kau tinggalkan leluhurmu, Orang-orang besar yang diagungkan di Quraisy, kakeknya, bapaknya, dan leluhur-leluhurnya, Fihir, Quraisy, orang-orang besar. Diingatkan oleh Abu Jahal, dibisikkan oleh Abu Jahal, kalau kamu mengikuti Rasulullah Muhammad, berarti kamu menganggap bodoh leluhurmu, kamu anggap sesat mereka semua, kamu anggap mereka begini, begini, begini. Abu Talib lebih memilih tetap bersama mereka, meninggalkan Rasulullah SAW dan dakwahnya. Sebab yang kedelapan yang membuat orang lalai dari kebenaran, nas'alullah al-afiyah wassalam, kita skors untuk antum persiapan sholat duhur. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim.